Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّرْبَعِ. Baik, kita sudah selesai dari kitab Zakah yang terakhir yang sudah kita pelajari, bab tentang Shadaqatul Fitr atau Zakatul Fitr. Tapi kita masuk pada pembahasan berikutnya, kitab Siyam. Qala al-mu'allif, yani mu'allif kitab Umdatul Ahkam, al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Al-hadith al-awwal, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. الحديث متفق عليه. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, la taqaddamu ramadhan, asalnya ya, la tataqaddamu ramadhan, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini, dengan menjalankan puasa sehari tidak pula dua hari sebelumnya. Ini sebelum datangnya bulan Ramadan. Illa rajulan, kecuali seseorang. Ar-rajul di sini ya umum sifatnya, masuk di dalamnya an-nisa, kecuali seseorang kana yasumu sawman, di mana dia biasa menjalankan puasa, kemudian kebiasaan puasanya ini bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum datangnya Ramadan. Falyasumhu, maka silakan dia berpuasa. Jadi seorang yang punya kebiasaan misalnya puasa Senin Kamis ataupun puasa Daud, di mana hari dia berpuasa bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum datangnya Ramadan, maka silakan dia tetap berpuasa. Taib. Kita baca keterangan al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah pada ta'liqat dari syarah atau ta'liqat kitab Umdatul Ahkamin. Qala rahimahullah kitabus siyam. Huwa fil lughati al-imsak. As-siyam secara bahasa ya, atau istilah mereka secara etimologi maknanya adalah al-imsak, yakni menahan. Hatta anil kalam, sampai pun menahan diri dari berbicara. Itu secara bahasa dinamakan siyam atau saum. Kama fi qawlihi ta'ala fi Maryama, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan Maryam, Maryam bintu Imran, ya ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Di mana di dalam surat Maryam ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawma. Kelanjutan ayat, falan ukallima al-yawma insiya. Ya, falan ukallima al-yawma insiya. Maka apabila engkau melihat ya seorang manusia, ya salah seorang dari manusia, fakuli, maka katakan, inni nadartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernazar untuk Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, bernazar sawma, ya, berpuasa. Di mana yang dimaksud di sini dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, ai kuli lahum bil isyarah, yani katakan kepada mereka dengan isyarat. Dengan isyarat, bukan dengan ucapan. Ya, dengan mengatakan bahwa saya sedang bernazar tidak bicara. Tapi dengan isyarat. Dan ini juga dikatakan oleh beliau, wasawmu huna as-sukutu 'anil kalam. Di mana saum dalam ayat ini yang dimaksud adalah as-sukut 'anil kalam, yakni diam dari berbicara. Nah, dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa isyarat itu bukan kalam, meskipun dipahami, ya. Bukan kalam. Karena seandainya isyarat itu kalam, berarti nazar dari Maryam ini batal. Nah, dari sini juga hal yang mungkin terkadang menjadi ragu dari sebagian kita, manakala di hari Jumat terkadang ada sebagian anak kita yang masih bermain-main sementara khatib sedang berkhutbah. Ya, mungkin ada yang ragu bagaimana kalau kita yakni mendiamkan mereka dengan isyarat, apakah ini juga termasuk hal yang membatalkan sholat Jumat kita? Maka jawabannya, larangan yang ada pada hadis Abi Hurairah, ya, adalah larangan berbicara. Faman yatakallam faqad lagaw, ya, barang siapa berbicara maka dia telah menyia-nyiakan salat Jumatnya. Adapun isyarat ini bukan kalam. Artinya, manakala didapati ada anak yang bermain, kita mengisyaratkan ya dengan isyarat telunjuk ke bibir, ya ini bukan kalam ya. Dan ini dipahami oleh mereka insyaallah bahwa yang kita maksudkan agar mereka diam. Kemudian wa kana fi syari'atihim masyru'an, dan adalah menahan diri dari berbicara fi syari'atihim, dalam syariat mereka, syariat nabi terdahulu, adalah perkara yang masyru'an, perkara yang disyariatkan. Baik. Ini dalam syariat mereka. Oleh karena di sini Maryam bintu Imran bernazar ya untuk berpuasa, dalam artian menahan diri dari berbicara. Kemudian kata Ali bin Sa'di rahimahullah, wa amma fi syari'atina fa laisa mujarradus sukuti masyru'an. Adapun dalam syariat kita, yang syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka semata diam ya itu bukan sesuatu yang disyariatkan. Ini seorang ya berniat untuk diam dalam rangka untuk taqarrub ya, mendekatkan diri ya dengan diamnya. Ya ini bukan sesuatu yang disyariatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, disahihkan hadisnya oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau Sahih Al-Jami As-Saghir. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhum, di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau melihat seseorang dalam keadaan sedang berdiri di tengah terik matahari. Fasa'ala anhu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, dan tidak disebutkan di sini apakah khutbah Jumat ataupun selain itu. Yang jelas andai pun ini khutbah Jumat, pembicaraan antara khatib dengan jamaah itu sesuatu yang dibolehkan, baik dari jamaah kepada khatib ataupun khatib kepada jamaah, jika ada perkara yang menuntut untuk disampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentangnya. Qalu, dijawab oleh para sahabat, hadza Abu Israil. Itu yakni orang ini adalah Abu Israil. Nazara an yakuma wala yaq'udu wala yastadhillu wala yatakallamu wa yasumu. Di mana dia bernazar? Dia bernazar untuk berdiri. Ya, ini berdiri di tengah terik matahari. Bernazar untuk la yaq'ud, dia tidak mau duduk. Wala yastadhillu, tidak pula berteduh. Wala yatakallamu, ya, juga nazar untuk tidak berbicara. Ini syahidnya. Pada wala yatakallamu. Kemudian wa yasumu, dan dia bernazar untuk berpuasa. Baik, jadi dikabarkan oleh para sahabat tentang keadaan Abu Israil ini. Jadi bernazar untuk berdiri, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, tidak mau bicara. Namun ya, di siang lain dia berpuasa, bernazar untuk berpuasa. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, muruhu, perintahkan oleh kalian kepadanya, falyatakallam waliyastadhil, falyatakallam waliyastadhil waliyaq'ud waliyutimma shaumahu. Suruh dia agar dia berbicara. Yani batalkan nazarnya, tidak mau berbicara. Dan suruh untuk berteduh. Dan hendaklah dia duduk. Dan sempurnakan nazar puasanya. Taib. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita ya, bahwa hal-hal yang sifatnya mubah, yakni seorang berbicara atau diam, seorang berdiri atau duduk atau berbaring, berteduh atau berjemur, ini hal-hal yang sifatnya mubah, boleh. Ya. Namun kalau ini dijadikan sebagai nazar yang dengannya ya, seorang mendapatkan masyakkah dengan sebab nazarnya tadi, sesuatu yang sifatnya mubah tadi, bahkan bisa jadi ya dengannya dia tersiksa ya, maka hal yang demikian tidak diperbolehkan. Baik. Adapun terkait dengan saum, nazar saum di sini, karena saum ini adalah ibadah, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan dia untuk menyempurnakannya. Baik, sehingga dari sini ya kita mengetahui bahwa semata ya, diam atau hal-hal yang lain yang sifatnya mubah ya, yang demikian bukan sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita. Ya, terkecuali tentunya diam dari hal-hal yang memang tidak diperbolehkan di dalam syariat ya, dari ucapan-ucapan yang tercela ya, sehingga diamnya dalam rangka untuk menghindari yang demikian, maka ya tentu yang demikian ya, sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, atau jika tidak mampu, maka diam. Inilah dua jalan yang akan menyampaikan seorang kepada keselamatan, yakni berbicara yang baik, atau jika tidak mampu, maka diam. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, wala kadzalika yushra'u, yakni maknanya wa kadzalika la yushra'u liman ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya bagi siapa saja yang bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya as-sukutu ila waqtin muayyanin, untuk dia diam hingga waktu tertentu. Ini bukan sesuatu yang disyariatkan. Dan termasuk dalam hal yang perlu untuk diperhatikan ya, bahwa ya, seorang yang mampu ya berjumpa dengan Nabi dalam mimpi ya, jika mimpinya adalah sesuatu yang benar, yakni yang dialami dalam mimpinya betul-betul ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh berarti dia yang berjumpa. Adapun pengakuan semata seorang melihat di dalam mimpinya, ya, seorang mengaku, ya, saya adalah Rasul, ya begitu. Yang namanya Rasul itu kan utusan. Ketika ciri-ciri orang yang dijumpai dalam mimpinya yang mengaku Rasul begitu, ternyata ciri-cirinya berbeda dengan ciri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin antum bisa baca dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, karya Al-Imam At-Tirmidzi, di mana beliau merincikan tentang sifat-sifat tubuh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ciri-cirinya jauh berbeda dengan ciri Nabi kita. Ya, berarti yang datang dalam mimpinya dan mengaku Rasul itu adalah utusan setan, ya, seperti itu. Karena tidak ada, ya, setan yang bisa menyerupai Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, jangan sampai terkecoh seorang bermimpi, ya, berjumpa dengan seorang yang mengaku, ya, saya Rasul begitu. Karena bisa jadi dari ciri-cirinya yang berbeda menunjukkan kalau itu bukan, ya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijumpai dalam mimpi. Kembali ke sini. Wa amma ma dara ala al-sinatil awam min dhalika falaysa bi syai'in bal min khurafatihim. Adapun yang beredar dalam lisan-lisan orang-orang umum dari perkara tersebut, yakni siapa yang bermimpi berjumpa dengan Nabi, maka hendaknya dia diam begitu hingga waktu tertentu, maka ini sama sekali tidak ada, ya, nilai ilmiahnya, ya, dalam syariat kita. Bal min khurafatihim, bahkan hal yang demikian termasuk di antara khurafat, ya, khurafat yang beredar di kalangan masyarakat umum, yakni, ya, cerita-cerita mistik, ya, yang itu termasuk di antara hal yang merusak, ya, terhadap akidah dan agama. Ya. Makanya dulu kan ada ormas yang punya prinsip memerangi TBC, ya. Pernah dengar? T itu taklid, ya. Kalau B-nya apa? Bidah, ya. Kalau C-nya apa? Cekhurofat, begitu. Ya. Baik. Kemudian wa fi syar'i. Sekarang kita masuk pada kata siam secara definisi syar'i, atau bahasa mereka secara terminologi atau secara istilahi dalam bahasa syariatnya. As-siyam huwa al-imsaku 'anil asya' an asya'a makhsusatin. Bahasanya, yang namanya siam secara syar'i adalah menahan diri, al-imsak, menahan diri an asya'a, dari perkara-perkara yang sifatnya makhsusatin, sifatnya dikhususkan, ya, berkaitan dengan ibadah ini. Apa itu yang dimaksud dengan asya' makhsusah? Wahiyya al-mufattiratu, yakni hal-hal yang membatalkan, mufattirat. Minal akli, baik berupa makan, wasyurbi, minum, wal jima'i, yakni hubungan suami istri, watawabi'iha, dan hal-hal yang mengiringinya, atau yang secara makna masuk dalam makna salah satu di antara tiga perkara. Ya, yang secara makna makan atau makna minum ataupun makna, yakni hubungan suami istri atau melampiaskan syahwat. Taib. Ya, sebagai contoh misalnya seseorang tidak makan, ya, tidak minum pula, namun dimasukkan ke dalam tubuhnya suplemen makanan ya melalui cairan yang istilahkan infus ya seperti itu. Ya. Dia tidak makan, tidak minum, namun ya dia melakukan sesuatu yang secara makna adalah makan ataupun minum. Oleh karena itu kan kalau orang sakit ya sampai lemas sampai seperti itu, biasanya kalau diinfus langsung segar lagi. Ini menunjukkan bahwa cairan infus ya sebagai pengganti ya makanan. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fi waqtin makhsusin, di mana hal tersebut yakni menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan tadi, baik makan, minum ataupun hubungan suami istri atau yang semakna dengannya, adalah pada waktu yang khusus. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, wa huwa min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams, yakni waktu menahan diri dari hal-hal tadi adalah dari sejak terbitnya fajar shadiq, yang merupakan tanda masuknya waktu subuh. Ya, di sini ada istilah fajar shadiq menunjukkan di sana ada fajar kadzib. Ya, fajar kadzib. Fajar yang dusta. Di mana fajar kadzib ini kemunculannya yakni beberapa saat sebelum datangnya waktu subuh. Dengan sifat yang berbeda dengan fajar shadiq. Kalau fajar kadzib ya itu terpisah dari ufuk. Artinya apa? Jika kita melihat ke arah timur di daratan yang luas ataupun mungkin di tepi pantai, maka sifat fajar shadiq itu yang di atasnya bagian yang gelap di atas ufuk ada jarak ya, kemudian ada warna terang ke atas ya putih ya, digambarkan oleh para ulama bentuknya seperti ekor serigala, jadi ke atas sifatnya. Nah, setelah hilangnya fajar shadiq ini, secara perlahan nanti akan muncul cahaya ya yang sifatnya mendatar di ufuk. Kalau ini bersentuhan ya dengan ufuk, ini yang merupakan fajar shadiq, yang merupakan tanda masuknya waktu subuh. Nah, ini awal ya melaksanakan puasa, diawali dengan waktu subuh ini. Nah, dari sini kita juga mengetahui ya hal yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, yakni menghentikan kebolehan makan minum ya sebelum waktunya. Jadi melarang makan minum sebelum datang waktu untuk menahan. Ya, apa yang diistilahkan dengan ya imsakiyah itu. Ya. Kan kadang teriak dari sebagian masjid ya, imsak ya gitu ya. Ada yang dengan sirine ya seperti itu. Ya. Bahkan di antara para ulama Syafi'i ya, semisal Al-Imam atau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengingatkan tentang bid'ahnya ini. Karena ini mengharamkan kaum muslimin pada sesuatu yang itu masih boleh. Mereka masih dibolehkan makan ataupun minum, ya sudah dilarang. Ya, padahal belum masuk waktu untuk menahan dari makan dan minum tersebut. Ya, biasanya berapa menit sebelum waktu subuh? 10 menit ya, sekitar 10 menitan sebelum waktu subuh. Itu ya waktu yang masih dibolehkan, bahkan jika kita mau mencari keutamaan dalam makan sahur, ya, yakni diakhirkan, ya, menjelang masuk waktu subuh. Kemudian wasaumu ramadhan ya, atau waktu akhirnya sampai terbenamnya matahari. Ya, waktu akhir menahan dari makan minum dan hubungan suami istri hingga terbenamnya matahari, yakni hingga masuk waktu maghrib. Ini akhir dari puasa. Adapun menunda berbuka puasa, maka yang demikian ya termasuk di antara sunnah Yahudi. Yang ini juga dilakukan oleh orang-orang Syiah. Jadi yang demikian menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kemiripan agama Syiah dengan agama Yahudi salah satunya dalam masalah berbuka, di mana mereka baru mau berbuka setelah terlihat bintang. Ya, artinya kan sudah gelap, ya, langit sudah gelap, sudah terlihat bintang, baru mereka mau berbuka. Sementara termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah ta'jil al-iftar, yakni menyegerakan berbuka setelah masuk waktunya, waktu maghrib. Selanjutnya wa shaumu ramadhan ruknun min arkanil islami bil ijma'. Berpuasa di bulan Ramadan ini merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam ya berdasarkan ijma para ulama. Ya, penyebutan ijma di sini menegaskan bahwa siapa saja yang punya pendapat yang berbeda ya maka diketahui bahwa pendapatnya adalah pendapat yang batil. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan sepakat di atas sebuah kesesatan. Kemudian, faman tarakahu, barang siapa meninggalkan puasa ini, tahawunan, karena meremehkan, ya, meremehkan syariat puasa ini, fahuwa kafir, maka dia telah kafir, aw muqaribun lil kufri, atau mendekati kekufuran. Baik, jadi ini menunjukkan ya, bahayanya, ya, meninggalkan ibadah puasa karena meremehkan ibadah tersebut. Kemudian kita masuk syarah hadisnya. Wa qulu fi hadis Abi Hurairah la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wa la yawmaini ila akhirih. Dari apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari, tidak pula dua hari sebelumnya. Kata Imam As-Sadi rahimahullah, fihi karahatu taqaddumihi bisawmi yawmin aw yawmaini. Di antara faidah dari hadis ini menunjukkan dibencinya mendahului bulan Ramadan dengan seorang melakukan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Baik, ya semisal kalau puasa Ramadan masuk di hari Rabu, ya seseorang di hari Selasa ya, dia berpuasa atau di hari Seninnya. Ya seperti itu. Illa liman kana lahu adatus siyamin. Kecuali bagi siapa saja yang punya kebiasaan berpuasa. Ya, kemudian jatuh hari ya giliran berpuasanya sehari atau dua hari sebelum masuk Ramadan. Kemudian wasababul karahati, bahasanya sebab dibencinya melakukan puasa ini ya, bersamaan kita tahu bahwa puasa adalah ibadah, namun pada perkara yang di sana datang larangan ya, maka bukan sebuah ibadah, bahkan menjadi sesuatu yang dibenci. Wa sababul karahati, dan sebab dibencinya, anna syari'a, bahasanya penetap syariat ini, istilah syari' ya, bisa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syara'a at-tafriqa bainal ibadati wa bainal fardhi wan nafl. Bahwa penetap syariat ini telah mensyariatkan at-tafriq, yakni perbedaan di antara ibadah-ibadah, bahkan antara ibadah dengan adat, dengan kebiasaan-kebiasaan. Demikian pula antara ibadah yang sifatnya wajib, fardu, dengan ibadah yang sifatnya nafilah, ya, sunnah atau mustahab. Jadi dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walihada, atas dasar inilah harrama siyama yaumil id. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya telah mengharamkan berpuasa pada hari Id. Ya, berpuasa pada hari Id. Daifah, hari Id tanggal berapa? Tanggal 1 bulan apa? Ramadan atau Syaban? Syawal, ahsan. Kalau di kalender ada biasanya 2, iya. Ya. Pernah lihat kalender, Daifah? Ya. Merahnya 2 biasanya seperti itu. Nah, yang dilarang merah yang pertama atau merah yang kedua atau dua-duanya? Dua-duanya. Iya. Baik. Setuju, Pak Masgur? Yang dilarang yang kedua apa yang pertama? Yang pertama, yang tanggal berapa? Tanggal 1-nya itu. Iya. Baik. Tadi Udaifah sudah jawab ya, kalau Idul Fitri itu tanggal 1 bukan tanggal 2. Maka dikatakan oleh Al-Imam Sa'di di sini ya, bahwa penetap syariat mengharamkan berpuasa pada hari Id. Fa kana siyamu awwal yawmin yali Ramadan min Syawwal haramun. Maka berpuasa pada hari pertama, ya, hari yang mengikuti Ramadan. Jadi bulan Ramadan berakhir, masuk bulan Syawal. Ya, di hari pertama dari bulan Syawal ini melakukan puasa di hari itu haramun. Jadi yang diharamkan yang tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Itu hukumnya haram. Jadi ya, kalau seseorang berpuasa ya di tanggal 1 Syawal di hari Id ya, bukan pahala yang dia dapatkan, bahkan dia terjatuh dalam dosa karena dia melakukan sesuatu yang haram. Ya, kita mengerti dari sini bahwa ya, bukan berarti kalau suatu perkara itu ibadah pada asalnya ya boleh dilakukan kapan saja. Ya, karena kalau datang di sana ya waktu tertentu ya yang seseorang dilarang untuk melakukannya, atau tempat tertentu yang seseorang dilarang untuk melakukannya, maka bukan pahala yang didapatkan namun dosa. Ya, contoh misalnya zikir itu ibadah bukan? Ya, kalau seorang di kamar mandi berzikir boleh? Tidak boleh. Nanti ada yang nyebut, wah ini anti zikir ini. Ya, begitu juga misalnya mengkhususkan ya berzikir atau membaca surat tertentu dari Al-Qur'an ya, dikhususkan pada momen ada kematian. Ya, entah hari pertama sampai ketiganya atau hari pertama sampai ketujuhnya. ya, pada perkara yang di situ tidak datang contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian juga dilarang. Ya, tidak bisa kemudian dikatakan wah itu anti zikir, anti baca Al-Qur'an. Baik. Kemudian wa yukrahu siyamu yaumin au yaumaini qabla ramadhan min sya'ban, dan dimakruhkan untuk berpuasa sehari atau dua hari sebelum masuk bulan Ramadan, ini di bulan Sya'ban. Jamnya kok beda, yang betul yang mana, yang sini? Jadi berpuasa sehari atau dua hari ya sebelum masuk bulan Ramadan, yang tentunya ini di bulan Sya'ban, yang demikian adalah perkara yang makruh, yang dibenci. Wa hatta innahu qala ba'duhum, bahkan sampai-sampai sebagian di kalangan ulama berkata ya, au salasatun au arba'atun, bahkan 3 hari atau 4 hari ya sebelum masuk Ramadan ini juga ya termasuk yang dilarang. Kemudian pada kelanjutan hadis, wa qawluhu illa rajulan kana yasum shauman falyasumhu, kecuali seseorang ya laki-laki ataupun wanita yang dia memiliki kebiasaan berpuasa, maka ya silakan dia melakukannya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa yahtamilu anna al-murada bidzalik, ada ihtimal, ada kemungkinan yang dimaksud ya bahwasanya man kana alaihi shaumun wajibun, barang siapa yang memiliki tanggungan puasa wajib. Sebagai contoh misalnya dia di bulan Ramadan ya yang sebelumnya ya ada beberapa hari yang tidak bisa berpuasa karena sakit, atau ya dia tidak berpuasa karena safar. Kemudian ada kesempatan untuk bisa mengqadha puasanya tersebut ya pada hari-hari yang tersisa. Mungkin misalnya ya dia tidak berpuasanya 3 hari atau 4 hari misalnya. Ya. Kemudian kesempatan untuk melunasi utang puasanya tersebut ya, jika dituntaskan dari bulan Sya'ban yang dia bisa berpuasa mengqadha itu ya sampai pada sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Ya. Maka pada kondisi yang demikian dia tetap dibolehkan untuk berpuasa. Ya, maka dikatakan di sini fayasumuhu qabla Ramadan. Maka silakan untuk dia berpuasa ya di hari-hari tersebut sebelum masuk Ramadan. Jadi dari puasa wajib yang menjadi tanggungannya. Kemudian Mas Miftah, puasa wajib selain puasa Ramadan apa saja? Abu Said, selain puasa Ramadan, puasa yang wajib. Farhan, puasa nazar. Ahsan, ada lagi? Ada lagi? Mas Agni, Umair, Enggak ada lagi. Ramadan sudah, nazar sudah tadi. Ada satu lagi. Qadha. Ya, qadha. Qadha apa? Qadha Ramadan biasanya seperti itu. Ya sudah tadi. Ya. Jadi mengqadha Ramadan. Ada satu lagi. Ya, ini kafarah ahsan. Baik. 100 buat Abu Husain, yang 900 buat saya. Berikutnya, wa yahtamilu, ada kemungkinan makna yang lain dari yang dimaksud dalam hadis tersebut. Annal murada man kana lahu 'adatu siyamin, ya. Siyami 'adatu siyami yaumin mustahab. Kemungkinan makna berikutnya dari hadis tersebut yakni berkaitan dengan seseorang yang memiliki kebiasaan, adat, kebiasaan berpuasa di hari yang disunnahkan. Ya, siyami yaumin mustahabbin. Kaman yasumu yaumal itsnaini wal khamis. Seperti seseorang yang biasa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Fawafaqa dzalik. Ternyata ya hari pas berpuasanya, entah itu di hari Seninnya, ya pas hari ya Kamisnya, ya mengikuti setelahnya, ya bulan Ramadan misalnya, ternyata masuk Ramadan di hari Selasa. Taib. Maka tidak mengapa dia menjalankan ya puasa di hari Seninnya. Dan kita masuk Ramadan ada dengan ru'yatul hilal. Ya. Sehingga terkadang kan sebagian bertanya, Ramadannya tanggal berapa? Ya. Atau puasanya tanggal berapa? Biasanya pertanyaan seperti itu, ya, dari sebagian muslimin. Maka kita jawab, ya nanti tinggal menunggu ru'yatul hilal. Dan alhamdulillah pemerintah kita memperhatikan urusan ini. Bahkan mereka menugaskan ya para petugas untuk ru'yatul hilal, ya, yang nanti kita tinggal nunggu pengumuman dari mereka. Nah, ketika ada kemungkinan jatuhnya satu Ramadan di hari Selasa atau di hari Jumat, ya, ada kemungkinan seperti itu, maka tidak mengapa seseorang yang biasa puasa Senin Kamis, ya, dia berpuasa di hari Seninnya atau berpuasa di hari Kamisnya. Kemudian, aw man kana lahu adatun adatu yaum yasum adatun yasum yauman wa yuftiru yauman. Atau demikian pula seseorang yang punya kebiasaan berpuasa sehari dan berbuka sehari. Yaitu dengan istilah puasa Daud. Fala ba'sa an yasuma ala 'adatihi, maka tidak mengapa ya baginya untuk dia menjalankan puasa sebagaimana kebiasaannya. Ya, sebagai contoh misalnya ya tadi ada kemungkinan ada kemungkinan jatuhnya Ramadan hari pertama di hari Selasa atau di hari Rabu, ya di hari Rabu, ya dia ya biasa menjalankan puasa Daud, ya dia berpuasa di hari Ahad, kemudian jatuh berikutnya hari apa, hari Selasa, kan seperti itu. Maka adanya kemungkinan ya satu Ramadan di hari Rabu tidak menghalangi untuk dia berpuasa di hari Selasanya, ya berpuasa di hari Selasanya, karena puasa yang dia lakukan ya bukan dalam rangka yakni jaga-jaga, barangkali sudah ya masuk Ramadan, sebagaimana nanti akan kita pelajari terkait dengan apa hukum ya berpuasa di hari yang diragukan. Ya, jadi puasa yang dia jalankan adalah dalam rangka untuk menjalankan kebiasaan berpuasanya, puasa sunnah. Bukan dalam rangka yakni jaga-jaga jangan sampai sudah masuk Ramadan, ya kemudian dia berpuasa. Tayib, ini yang kita pelajari dari syarah hadis yang pertama. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.